Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dini wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'ihi wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa nas'aluka ya rabbana ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, khususnya nikmat ilmu dan iman, nikmat yang jauh lebih berharga daripada dunia, yang membuat kita bukan hanya mampu melewati tapi menikmati segala ujian. Dan itulah tentang atau semua tentang ilmu, kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ulama yang sangat kita muliakan. Man kana yuridu dunya fa'alaihi bil ilm, wa man kana yuridu al-akhirah fa'alaihi bil ilm. Barang siapa menginginkan dunia, maka dia harus tahu ilmunya. Dan barang siapa menginginkan akhirat, dia pun harus tahu ilmunya. Jamaah yang dimuliakan, oleh karena itu ketika kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Imam An-Nawawi, dengan Riyadhus Shalihin, maka ini adalah anugerah yang besar dan harus kita syukuri. Jamaah, harus kita syukuri, karena kita gak akan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, atau kita gak akan bisa merubah diri kita, memperbaiki kondisi kita menjadi orang soleh atau soleha, tanpa satu kunci, yaitu ilmu. Dan yang dimaksud ilmu adalah ilmu yang bermanfaat, bukan ilmu sebatas wawasan dan maklumat, bukan ilmu sebagai data, tapi ilmu yang bermanfaat. Dan satu-satunya cara, kata para ulama, untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat adalah dengan ta'zimul ilm, memuliakan ilmu, meyakini bahwa ilmu itu mulia dan dimuliakan, meyakini ilmu itu tinggi, lalu kita tinggikan. Maka salah satu rasa yang lahir ketika kita benar-benar memuliakan ilmu adalah rasa syukur karena Allah memberikan kita kesempatan untuk mendapatkan sesuatu yang sangat bernilai ini. Maka kita akan bersyukur. Sebaliknya, kalau kita anggap ilmu itu rendah, biasa-biasa aja, rutinitas, kalau gak ikut gak ada rasa bersalah, maka kita gak akan dapat ilmu yang bermanfaat. Kita gak akan dapat ilmu yang bermanfaat. Oke, kenapa para ulama mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mereka berubah menjadi hamba-hamba yang soleh? Karena mereka memuliakan ilmu. Makanya mereka rela jalan kaki, atau mereka rela melakukan perjalanan satu bulan hanya untuk satu hadis, seperti yang dilakukan Jabir bin Abdullah. Satu bulan satu hadis. Kalau bukan karena meyakini bahwa ini adalah hal yang sangat mewah, hal yang sangat mulia, maka orang gak akan melakukan hal tersebut. Dan apa yang terjadi? Mereka dimuliakan oleh Allah. Mereka dimuliakan dan mereka mendapatkan perubahan yang signifikan dalam diri mereka. Maka muliakanlah ilmu dan yakinilah bahwa ilmu bukan hanya sekedar maklumat atau data, tapi ilmu yang bisa kita manfaati di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hal ini, jemaah. Dan terakhir, marilah kita berselawat dan salam kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Jemaah yang Allah muliakan, Kita kembali bersama Imam Nawawi, kembali bersama Riyadhus Shalihin, kembali bersama bab mujahadah atau bersungguh-sungguh, dan kita sampai hadis yang ke-5 dalam bab ini, atau ke-99 dari awal. Jadi enggak terasa udah 99 hadis tuh. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan coba kita tanya diri kita, dari 99, atau ada yang membawakan ini 100, dalam terbitanannya 101, tergantung penomoran ya. Nah, dari 99 atau 100 atau 101 ini, itu udah berapa persen yang kita amalkan, dan sudah berapa hadis yang bisa kita manfaatkan dan bermanfaat dalam kehidupan kita. Jadi kita manfaatkan dan bermanfaat bagi kehidupan kita. Nah, itu poinnya jamaah. Ada kita tuh kadang-kadang, bukan kadang-kadang lagi ya, sering hadisnya udah sampai 100 tapi yang bisa kita manfaat baru 2-3 hadis. Nah, ini yang harus kita evaluasi adalah, sudahkah ada pengagungan terhadap ilmu? Sudahkah ada ta'zim, memuliakan ilmu? Karena kalau gak ada ta'zim, gak ada memuliakan, gak bisa kita manfaatkan ilmu-ilmu tersebut. Maka ini yang perlu kita terus tanamkan. Nah, hadis yang ke-5 ini adalah hadis yang sangat populer di bulan Ramadan. Hadis yang sangat populer di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Mari kita masuk ke hadis Aisyah berikut ini. Berkata Imam Nawawi, semoga Allah merahmati beliau, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau dari hal-hal yang tidak nyaman di dalam kubur, dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seluruh keluarga beliau dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Beliau menyampaikan rahimahullah, an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, annaha qalat, Aisyah menyampaikan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru, jika masuk ke 10 malam terakhir, ahya lailahu atau ahya lailah, beliau menghidupkan malam-malamnya, wa ayqadha ahlahu, dan membangunkan keluarga beliau, wa jadda wa shadda mi'zara, dan beliau benar-benar bersungguh-sungguh, jadda totalitas, dan beliau mengencangkan, kalau bahasa kita sekarang, ikat pinggang beliau, atau kalau dulu mengencangkan sarungnya. Hadirin Allah muliakan, hadis Bukhari Muslim, dan hadis ini sekali lagi untuk 10 malam terakhir, bukan untuk hari-hari ini sebenarnya kalau secara redaksi, jika masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan, beliau hidupkan malam-malamnya, artinya beliau beribadah, beliau qiyamul lail, beliau hidupkan. Jadi malam-malam 10 malam terakhir itu hidup jamaah. Lalu beliau bangunkan keluarga beliau. Beliau bangunkan keluarga beliau. Jadi 10 malam terakhir itu suasana rumah tuh benar-benar hidup gitu loh. Suasana kekeluargaan di malam-malam itu tuh terasa. Jadi bukan hanya si ayah aja yang sholat, atau bukan hanya si ibu aja yang beribadah, tapi ya ayah, ya ibu, ya anak-anak, ya kalau ada cucu-cucu gitu. Itu suasana itu harus hidup, jemaah. 10 malam terakhir itu begitu. Wa'aiqadha ahlahu, dibangunkan sama Nabi SAW. Lalu wajadda, beliau bersungguh-sungguh. Wasyaddal mi'zara, dan beliau ikat atau beliau kencangkan tali ikat pinggang beliau. Kencangkan sarung atau ikat pinggang itu pertama simbol dari kesungguhan. Simbol dari kesungguhan. Kita punya istilah juga, kalau di istilah kita, kita pakai istilah sing-singkan lengan baju. Itu mana sambil, jadi kita, kalau kita pakai istilah bukan kencangan ikat pinggang, tapi sing-singkan lengan baju. Kalau Nabi SAW punya istilah syadda mi'zar. Dan pertanyaannya, kenapa sungguh-sungguh dikaitkan dengan syadda mi'zar, mengencangkan tali ikat pinggang atau sarung? Ini ada kaitannya dengan hubungan suami istri. Artinya ketika, makanya bahasanya kencangkan tali ikat pinggang atau kencangkan sarung, artinya tidak melakukan hubungan suami istri, dan lebih tegas lagi, bukan tidak, bahkan sarung dikencangkan. Dan ini juga makna yang cukup kuat, karena kita tahu Nabi SAW i'tikaf di 10 malam terakhir, dan salah satu pembatal i'tikaf adalah berhubungan intim. Artinya orang yang beri'tikaf tidak boleh berhubungan intim, dalam arti kalau berhubungan intim maka i'tikafnya batal. Jadi cocok dengan tidak berhubungan. Makanya kinayah anil i'tizalin nisa, ini adalah kinayah, ini adalah kata ungkapan untuk kondisi beliau yang tidak menyentuh istri beliau, dalam arti berhubungan. Dan kenapa enggak tidak berhubungan? Karena sibuk beribadah. Tashmiruhu lil ibadah, fokus beribadah kepada Allah di 10 malam ini. 10 malam terakhir. Jamaah yang Allah muliakan, masalah 10 malam terakhir insyaallah kita akan bahas pada waktunya biiznillah. Semoga Allah kasih kesempatan untuk bertemu Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita menekankan konteks bab ini, dan mengapa Imam Nawawi membawakan hadis 10 malam terakhir. Hadirin Allah muliakan, pesannya adalah bagaimana kita bersungguh-sungguh dalam beribadah, khususnya ibadah malam, khususnya di waktu-waktu yang penuh dengan keberkahan seperti 10 malam terakhir. Jadi semangat atau bersungguh-sungguh dalam beribadah, khususnya ibadah malam, dalam konteks ini seperti hadis sebelumnya, sampai telapak kaki beliau bengkak, kan ibadah malam itu. Khususnya lagi ketika di waktu-waktu terbaik, waktu-waktu prime time seperti 10 malam terakhir, itu benar-benar total, bersungguh-sungguhnya total. Bukan justru mengendur, bukan justru aduh aku kehabisan bahan bakar nih, enggak, habis-habisan. Jadi di waktu normal serius, bersungguh-sungguh, begitu masuk waktu-waktu spesial, waktu-waktu yang penuh dengan berkah, waktu-waktu yang utama, itu tambah lagi kita maksimalkan. tambah lagi kita maksimalkan. Sampai-sampai Nabi SAW tidak berhubungan. Jeddah totalitas i'tikaf. I'tikaf. Lalu menghidupkan malam-malamnya. Bahkan terjadi khilaf para ulama di 10 malam terakhir apakah beliau tidur apa tidak. Apakah beliau tidur? Tapi kalaupun tidur hanya sangat sebentar. Sebentar saja. Atau beliau enggak tidur sama sekali. Full. Dan itu dibahas oleh para ulama dan bukan saat ini kita mendudukan masalah itu. Tapi pesannya adalah saking totalitasnya terjadi khilaf. Nabi tidur enggak ya gitu loh. Kan kita suka gitu tuh. Kalau di momen-momen kita lihat dia ada jam 7 masih energik, 11 masih energik. Jam 1 ketemu lagi masih warawiri. Jam 3, jam 4 pas azan udah standby. Kan kita, dia tidur ke sini orang gitu loh. Dan kalau tidur pasti cuma sebentar. Kalau kita ketemu ini, kita ketemu jam sekian, jam sekian, jam sekian. Artinya Nabi totalitas, sangat totalitas. Dan itulah yang harus kita tanamkan, khususnya ibadah malam kita jamaah sekalian. Kan sudah kita katakan bahwa lambungnya orang-orang beriman ini kurang bersahabat dengan kasur, gitu ya, kurang bersahabat. Sebagaimana ayatnya sudah kita bahas kemarin, kurang bersahabat dengan kasur. Artinya mereka tidur nggak lama, mereka tidur tidak full, kecuali mungkin ketika sedang sakit, mungkin ketika sedang tidak enak badan mungkin. Tapi dalam kondisi normal, lambung orang-orang beriman itu gak akrab sama kasur. Gimana udah diamalin belum jamaah? Tadi malam gimana kita tidur? Dan itu yang kita baca kan, As-Sajdah ayat 16 itu, tatajafa junubuhum anil madaji. Lambung mereka itu jauh dari tempat tidurnya, gak akrab, gak dekat. Dan mereka qiyamul lail yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan mereka berdoa dengan rasa takut dan harap, dan mereka berinfak atau menginfakkan rezeki yang kami berikan. Sekali lagi, lambung orang-orang beriman itu enggak bersahabat, enggak dekat sama kasur, ya. Artinya gak sering tidur. Makanya para ulama dulu mengatakan tarumul izzata thumma tanamu laylah yugusu fil bahri man talabal la'ali. Kata para ulama dulu itu, engkau mengharap kemuliaan lalu engkau tidur di waktu malam. Orang yang mencari mutiara itu menyelam sampai dasar lautan, kata mereka. Bisa dipahami enggak? Kata ulama, tarumul izzata thumma tanamu lailan. Anda mencari kemuliaan lalu Anda tidur di malam hari. Kok bisa, kata para ulama? Kalau cari kemuliaan ya, kok bisa tidur di malam hari itu loh. Artinya kok bisa kebanyakan tidur itu maksudnya? Kok bisa enggak ibadah? Kok bisa enggak sholat? Orang tuh kalau mengincar mutiara dia harus nyelam. Bukan main di permukaan. Bukan main di pantai. Artinya harus capek, dan nyelam itu kan kita tahu semakin dalam tekanan semakin besar. Telinga bisa sakit, sakit, terus lebih berbahaya, lebih rentan. Kita nggak tahu ada binatang apa di bawah, di dalam lautan. Ya tapi ya begitu deh, kalau mau mutiara. Begitu. Tapi kalau mau garam ya di bawah ini aja. Kalau cuma mau pasir ya main di, nggak usah kena air. Tapi kalau mau mutiara ya Anda harus nyelam, kata para ulama. Kalau mau kemudian ya Anda harus sedikitkan tidur. Itu maksudnya. Nggak bisa banyak tidur. Harus banyak tidur. Hadirin Allah muliakan. Makanya ulama mengatakan juga dalam bait syair yang lain, taraktu nama rabbi fil layali li ajli ridhaka ya maulal mawali. Aku tinggalkan tidur wahai Rabbku di malam-malam ini itu semata-mata mencari ridhomu wahai pelindung seluruh hamba-hambanya. Jadi kita begadang itu bukan nonton bola, bukan nonton film, cari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan itu beda. Ada salah satu pakar Tibun Nabawi yang menyatakan bahwa kita tahu bahwa pada dasarnya tidur malam itu gak recommended, dan itu hukum asalnya. Makanya hukum asalnya kan kita diarahkan oleh Nabi kita selalu tidur itu pada isya. Tapi ada tapinya. Kalau ada orang tidur malam atau benar-benar meminimalisir tidurnya dalam rangka beribadah, dalam rangka menuntut ilmu, dalam rangka sholat, dalam rangka baca Quran, maka efek yang dikhawatirkan ketika orang itu begadang gak jelas itu insya Allah kalaupun gak ada sangat minim sekali, karena ini berkaitan dengan hidupnya hati. Dan kita tahu kalau hati baik seluruh anggota tubuh akan baik. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau hati baik itu semua jasad akan baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Dan hati kalau buruk semuanya buruk. Makanya ketika Abu Hurairah totalitas dalam belajar di malam hari, Nabi enggak larang. Nabi kan enggak larang. Nabi SAW hanya menyatakan witir sebelum tidur. Witir sebelum tidur. Itu nggak dilarang. Yang jadi masalah adalah kalau kita begadang, kita menghabiskan waktu malam untuk kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan kehidupan hati kita. Itu yang jadi masalah. Apalagi kalau kita begadang untuk kegiatan yang merusak kesehatan hati kita. Artinya begadang ngabisin waktu dengan maksiat, ya rusak tuh hati, kotor tuh hati. Dia clubbing lah, dia minum lah segala macam, dia ketemu perempuan di luar, dia mabok, ya hancur lah, udah berantakan semuanya deh. Tapi kalau malam itu dihabiskan dengan qiyamul lail, dengan baca Al-Quran, dengan beribadah kepada Rabbul Alamin, dengan menuntut ilmu, mentadaburi ilmu, muhasabah, tafakkur, itu semua kegiatan menghidupkan hati kita, membersihkan hati kita. Dan kalau hati kita baik, kata Nabi SAW, seluruh jasad akan baik. Idza salahat salahal jasadu kullu. Itu hal yang perlu kita camkan. Itu keterangan salah satu pakar tiba nabi yang pernah saya dengar. Karena mau berhasil tuh harus, ya harus capek jamaah, harus capek. Gak bisa santai khususnya di waktu malam. Makanya kata para ulama juga, akul ta'amaka kai tahdha bihi sahara. Kurangi makan kamu kalau kamu ingin melek di malam hari untuk beribadah. In syi'ta ya sahibi antablogol kumala. Itu kalau kamu mau menggapai titik puncak, wahai sahabatku. Jadi kurangi makan, kata para ulama, biar bisa melek di malam hari, biar bisa belajar, biar bisa baca Quran, biar bisa sholat, biar bisa zikir. Itu kalau engkau mau mencapai titik puncak dalam hidupmu, wahai saudaraku, gitu jemaah. Itulah. Emang capek jemaah, capek. Tapi ya begitulah kehidupan. Makanya waman ramal ula min ghairi kiddin adha'al umura fi talabil muhali. Kalau ada orang yang mengejar puncak, mengejar keberhasilan tanpa kerja keras, tanpa rasa sakit, tanpa kerja keras, tanpa rasa sakit, tanpa rasa sulit, apa kata para ulama, adha'al umra fi talabil muhali, dia menyia-nyiakan umurnya untuk mengejar hal yang mustahil. Dia menyia-nyiakan umurnya untuk mengejar hal yang mustahil. Jadi kalau ditanya, kamu mau jadi apa? Mau jadi ulama, misalnya gitu ya. Atau mau jadi ahlul Quran? Kerjanya tiap malam tidur, santai, ketawa-ketawa. Kata ulama, udah ganti cita-cita aja deh. Karena kalau dilanjutin, itu hanya buang-buang waktu mengejar sesuatu yang mustahil, gitu loh. Jadi ganti cita-cita aja, jangan jadi ulama, jangan jadi ahlul Quran, jangan jadi ahlul hadis. Karena kalau dilanjutkan, buang-buang waktu. Buang-buang waktu. Jadi yang rendah-rendah aja, gitu loh. Karena kalau ingin tinggi ya harus capek jemaah. Tapi karena Allah dan hati tenang, hati senang. Kan di ajli ridhoka, itu makanya tadi kita bahas. Kata para ulama, ini saya tuh gak tidur di waktu malam semata-mata cari ridhomu ya Allah. Cari ridho. Orang tuh kalau udah cari ridho Allah tuh hatinya tenang aja gitu jemaah. Makanya yang babak belur itu kalau begadangnya mikirin dunia, mikirin makhluk, mikirin sebatas kerjaan yang gak kelar-kelar, aduh itu capek. Tapi kalau cari ridho Allah itu tenang hati, tenang. Makanya kan kita udah baca bagaimana para ulama itu bisa berdiri daripada isya sampai subuh ngebahas tentang ilmu. Lupa waktu dalam tanda kutip. Udah adzan, adzan subuh. Kenapa? Karena hati mereka tenang, jamaah. Gitu. dijelaskan seperti Al-Imam Zarnuji dalam kitabnya, man athara nafsahu bil lail faqad farraha qalbahu bin nahar. Barang siapa yang mengajak dirinya untuk beribadah di malam hari sampai kurang tidur, ngajak dirinya itu beribadah di malam hari sampai minim banget tidurnya, apa yang terjadi? Suntuk di apa di siangnya? Enggak. Faqad farraha qalbahu bin nahar. Maka dia baru saja menyenangkan hatinya di waktu siang. Gitu. Nanti hatinya senang di waktu siang. Gitu. Masya Allah ya. Ini para ulama. Jadi barang siapa yang mengajak dirinya untuk sholat, ibadah, baca Quran, baca kitab, baca buku, muhasabah, ngafalin gitu loh. Asal cari ridho Allah ya. Itu alih-alih paginya suntuk, paginya gak karu-karuan, siangnya lesu, justru sebaliknya. Siangnya seneng, Masya Allah. Tenang gitu. Faras farah, farihun. Faqad farraha qalbahu bin nahar. Dia telah membuat hatinya senang di waktu siang. Makanya sebaliknya jemaah. Kalau coba deh jujur deh, tanya diri kita. Kalau di waktu siang kita suntuk, di waktu siang kita emosional, di waktu siang kita kesal, dikit-dikit orang salah, dikit-dikit nyalain orang, dikit-dikit baper. Coba evaluasi. Malamnya kita punya waktu untuk sholat enggak? Waktunya kita taqarrub sama Allah enggak? Malamnya nih. Malamnya kita perbanyak istighfar di waktu sahur apa enggak? Enggak nih. Bener enggak? Jujur aja deh. Enggak ada ceritanya kalau malamnya bagus tuh pagi siangnya berantakan tuh enggak ada. Jadi waktu malam ini penting. Kenapa sampai Nabi SAW kakinya bengkak itu kan abdan syakuro. Kalau udah jadi abdan syakuro, kira-kira waktu siangnya oke apa enggak? Kira-kira waktu siangnya itu bahagia apa enggak bahagia kan? Waktu siangnya tuh menyenangkan. Itu yang perlu kita camkan jamaah sekalian. Jadi bukannya kebalikan kan, selama ini kan kita kaidahnya gitu kan, dia tidur di kelas, pasti kemarin begadang nonton bola final. Lo kenapa tidur di kelas? Atau kenapa lo tidur di kantor tadi? Aduh gila, gue belum tidur tadi malam. Ngapain? Tahajud. Bener nonton bola gitu. Bener main-main macam-macam. Beda emang beda. Itu bikin ngantuk. Itu memang. Tapi kalau malamnya benar-benar qiyamul lail, berzikir kepada Allah dan cari ridho Allah Subhanahu wa taala. Cari ridho Allah. Pagi siangnya tuh energik deh. Dan senang, happy. Bukan hanya energik itu, senang deh. Senang. Faqad farraha qalbahu bin nahar. Senang, Masya Allah. Makanya kan nasihat para ulama itu, wala budda li talibil ilmi min al-muwadzabati ala darsi wa tikrari fi awwalil layli wa akhirih. Fa inna ma bainal isya'ain waqtis sahur waqtun mubarak. Kata para ulama seperti dijelaskan Al-Imam Zarnuji, penuntut ilmu itu harus punya waktu rutin belajar, murojaah. Murojaah itu ngulang-ulang pelajaran, ngulang-ulang Al-Quranul Karim, hadis Nabi SAW, paling enggak di awal malam dan di akhir malam. Fa inna ma bainal isya'ain, karena sesungguhnya waktu di antara maghrib dan isya dan waktu sahur itu waktu berkah. Waktu berkah. Jadi kalau harus tidur, tidur di tengah malam aja. kita standby di awal malam, lu bangun lagi di akhir malam. Itu kalau memang harus tidur. Jadi mini, kalau memang mau tidur, ah itu pilihannya lepas di tengah malam. Lepas di tengah malam. Maksimalkan maghrib sampai isya, mungkin setelah isya dikit istirahat, baru setelah itu manfaatkan bangun jam 2 gitu jamaah. Gitu. Atau jam 3 lah gitu. Udah mentok tuh jam 3. Itu kalau menjadi penuntut ilmu sejati yang bahagia gitu loh. Yang bahagia. Itu waktu malam nih penting. Makanya coba buka surat Al-Furqan 63 64. Lihat Allah berfirman, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Al-Furqan 63 64. Allah katakan dalam ayat ini itu wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Allah Ar-Rahman, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yang senantiasa berjalan di atas permukaan bumi itu dengan ketawaduan. Hauna, jadi berjalan beraktivitas itu dengan tawadu. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, dan apabila diajak bicara atau diajak bicara dengan cara yang gak baik, dipanggil dengan cara yang gak baik, dinyinyirin, dicela, dengan cara-cara yang bodoh, itu kan cara-cara yang bodoh, qalu salama, mereka tetap balas dengan baik. Qalu salama, qalu salama. Jadi hamba-hamba Allah itu bisa mengontrol dirinya jemaah. Susah loh berjalan dan beraktivitas dengan genre ketawaduan secara istiqomah itu susah. Jadi tawadu terus merendah, terus merendah, terus merendah. Bahkan sampai ketika diprovok, diucapkan kata-kata yang buruk gitu loh. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Mereka gak terpancing, mereka tetap on track, mereka tetap berada di atas track mereka, gak terpancing. Mau dicela, mau dikasih kata-kata buruk, qalu salama, mereka tetap mengucapkan kata-kata yang baik. Mereka tetap menggunakan kata-kata yang baik, tidak terpancing, tidak terprovok. Gitu jemaah. Gitu jemaah sekalian. Nah kok bisa ada orang kayak begitu ya jemaah? Tetap aja merendah. Dan kalau dipancing nggak terpancing tuh. Ah, lihat ayat berikutnya jemaah sekalian. Coba lihat ayat berikutnya, ayat ke-64. Walladzina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama. Ah ini. Dan mereka adalah orang-orang yang mengisi waktu malam. Ah ini waktu malam. Dengan sujud dan qiyamul lail, menghidupkan malam semata-mata mencari ridho Rabb mereka. Nah itu, semata-mata mencari ridho Rabb mereka. Lihat korelasi hubungan antara waktu malam dengan kinerja di waktu siang. Nah itu, itu persis tuh ucapan para ulama. Makanya para ulama gak ngasal, mereka pakai dalil jemaah. Barang siapa yang mengajak dirinya beribadah di malam hari sampai kurang tidur, maka dia baru saja membuat hatinya senang di waktu siang. Itu lihat 63 apa? Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba-hamba Ar-Rahman, Allah itu adalah orang-orang yang kalau berjalan di atas muka bumi itu rendah hati, tawadhu aja. Dan kalau disapa oleh orang-orang yang bersikap bodoh, disapa. Jadi orang yang jahil itu maksudnya bukan jahil usil. Mungkin bisa jahil usil. Intinya hal-hal negatif lah. Dicela, dibuli, dinyinyirin, dicaci, dimaki, dihina. Mereka tetap on track mengucapkan kata-kata yang baik. Salama itu bukan sekedar salam. Tapi maksud salama itu kata-kata yang kebaikan, penuh kebaikan dan penuh keselamatan. Jazakallahu khairan, makasih. Makanya kan para ulama kita dulu gitu kan. Dicela, dicaci maki, jazakallahu khairan. Begitu aja. Subhanallah. Dan ternyata mereka punya kehidupan di waktu malam. Makanya kehidupan malam tuh penting. Nah, itu. Tapi konotasi positif. Kita harus punya kehidupan malam dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikatakan Umar. Kemarin masih ingat enggak? Ketika beliau terlihat capek banget tapi tetap energik. Disuruh tidur enggak mau. Kata beliau, kalau saya tidur di waktu siang, saya akan menyanyiakan urusan rakyat saya. Ya udah waktu malam aja. Kalau saya banyak tidur di waktu malam, saya kehilangan momentum saya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu jemaah. Jadi setiap kita ini harus punya waktu malam yang cukup. Kita masing-masing aja gitu. Bagi siapa yang kuat, yang levelnya udah masya Allah, maksimalkan. Kalau belum, amalkan nasihat Al-Imam Zarnuji tadi. Pegang di awal, lalu pegang di akhir gitu jemaah. Pegang di awal, pegang di akhir. Allah taala bisa. Dan itu waktu sahur itu waktu berkah, makanya jangan dilewatkan. Waktu sahur ya waktu kita makan sahur itu loh. Gitu jemaah. Dan antara maghrib dan isya juga waktu yang berkah. Makanya kan makruh tidur ya, antara makruh tidur di ba'da maghrib. Karena memang bukan waktu tidur ba'da maghrib itu. Kecuali kalau kita sakit, kita drop. Nah, itu beda lagi. Tapi makanya makruh tidur pada maghrib. Allah taala bisawab. Hadirin Allah muliakan. Nah, itulah. Makanya Nabi SAW adalah orang yang paling luar biasa dalam menghidupkan waktu malam. Kalau kondisi normal aja beliau luar biasa menghidupkan waktu malam, apalagi 10 malam terakhir itu loh. Makanya ahya laila, beliau hidupkan malamnya. Beliau bangunkan keluarga. Lalu beliau sungguh-sungguh dan beliau kencangkan sarung beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan yang membuat rusak diri kita adalah ketika waktu malam itu kita pakai buat maksiat. Itu rusak tuh. Kita pakai buat seneng-seneng. Kita pakai buat hiburan duniawi yang seringkali banyak maksiatnya. Tapi kalau kita pakai buat kehidupan malam, ingat beda kehidupan malam sama hiburan malam. Itulah. Kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, bahwa itu luar biasa. Jelas ini jemaah sekalian. Ya. Saya rasa cukup sampai di sini kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ustaz, keluarga ustaz, tim ustaz dan seluruh kaum muslimin keberkahan, kebaikan serta kesehatan yang digunakan di atas ketaatan kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Semoga penanya juga mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, saya ingin bertanya, bagaimana cara agar bangun qiyamul lail? Qadarullah, anak tipe orang yang susah sekali bangun tidur. Jazakumullah khairan Ustaz. Ya, sama-sama, terima kasih. Tipe susah sekali bangun tidur. Jamaah sekalian Allah muliakan, kayaknya tuh penyakit banyak orang ya. Saya juga bukan tipe orang yang cepat bangun juga. Dan tapi itu bukan kartu mati jamaah. Kita tuh harus, yang pertama sih harus jujur ya, itu yang jadi masalah bagi kita nih. Makanya kata para ulama tadi, li ajli ridhoka, mencari ridhomu ya Allah, mencari ridhomu. Jadi peran niat tuh penting deh. Jadi cara yang terbaik untuk bangun itu adalah minta pertolongan sama Allah. Itu cara yang terbaik. Allah tuh bisa bangunin kita gampang banget. Kalau beker belum tentu bangunin kita gampang. Gitulah. Seringkali beker udah pakai suara yang paling menyeramkan, kita nggak bangun-bangun juga. Yang bangun kamar sebelah, masya Allah. Yang bangun kamar sebelah, kita nggak bangun-bangun. Kalau teman sekamar masih mending, yang bangun ini kamar sebelah bangun, kitanya nggak bangun. Tapi kalau Allah yang bangunin tuh enak ya mah. Jadi coba minta pertolongan sama Allah, dan ini buat kita semua. Minta pertolongan sama Allah. Terus yang berikutnya, jangan lupa baca zikir petang, itu penting. Makanya kan salah satu zikir petang kan amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wa la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir rabbi inni as'aluka khaira. Ya Allah, aku meminta kebaikan di malam ini, wa khaira ma ba'daha, dan kebaikan setelah malam ini, dan aku berlindung dari keburukan di malam ini dan keburukan setelah malam ini. Nah itu. Terus juga doa, di antara doa petang juga amsayna umsal mulku lillah rabbil alamin allahumma inni as'aluka khaira hadhihi laila fathaha wa nasraha wa nuraha wa barakataha wa hudaha. Itu ya Allah, aku minta kebaikan di malam ini, pembuka malam ini, cahaya malam ini, hidayah di malam ini, dan keberkahan di malam ini, dan aku berlindung dari keburukan malam ini dan pasca malam ini. Jadi itu penting tuh. Coba deh sekali lagi, begitu kita lewatkan zikir petang, malam itu tuh gak maksimal deh. Percaya, malam itu gak maksimal. Jadi coba dulu gitu loh. Terus yang ketiga, kalau tidur baca doa. Kalau tidur tuh kita baca doa. Dan salah satunya kan doa, atau di waktu malam tuh kita baca dua ayat terakhir Al-Baqarah misalnya. Itu sebagai contoh. Salah satu kalimat di dua ayat terakhir Al-Baqarah itu apa? Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Ya Allah, engkau jangan bebankan aku atau bebankan kami isra. Isra itu sesuatu yang sanggup kita lakukan tapi beratnya minta ampun. Itu maksud isra, mampu tapi berat. Beratnya setengah mati. Nah itu Kan kita minta. Nah, salah satu beratnya setengah mati misalnya bangun, bangun malam. Nah, ketika kita doa, hayati ya Allah, jangan sampai kau jadikan bangun malam itu beratnya setengah mati gitu. Jadi ketika baca doa itu dihayati, diresapi, insya Allah Allah akan ijabah. Baru setelah itu masuk ke masalah teknis. Ah, pakai beker gitu loh, handphone dikerahkan alarmnya. Yang punya 5 handphone, 5-5-nya dikerahkan gitu. Ini handphone dipakai buat WA aja atau buat bisnis, ya bagus. Tapi kan dipakai buat sarana ibadah juga penting gitu. Dan buat suara yang paling gitu loh, kalau kita gak ganggu orang lain ya. Dan handphonenya kalau bisa diumpetin semuanya di paling ujung sana gitu, ujung. Kan kalau dekat kita udah ambil tidur lagi, masya Allah. Jadi handphonenya bawa kolong lah gitu, kita bingung. Aduh, mana nih? Handphone bawa, satu bawa kolong, satu di atas lemari, satu masukin lemari baju gitu. Kan 5 tadi handphonenya, satu taruh meja belajar, wah jauh-jauh gitu. Masya Allah lah. Bisa nggak begitu lah? Pokoknya kalau handphone kita di sini udah tinggal matiin aja, cetek udah tidur lagi. Masya Allah. Jadi gimana caranya untuk ngambil handphone tersebut, kita butuh effort. Dan dengan effort itu benar-benar rasa ngantuk kita tuh berkurang. Gitu. Terus begitu udah bangun tuh jemaah, baca doa langsung. Baca doa. Jadi langsung beraktivitas. Kan baca itu, kita udah bahas kan baca Ali Imran sampai di ayat-ayat terakhirnya, 10 ayat terakhir. Terus baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu 'ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma ighfirli. Lalu dia berdoa, kata Nabi SAW, doanya akan dikabulkan. Lalu kalau dia salat, salatnya akan diijabah, salatnya akan diterima. Ayo. Udah baca itu, angkat tangan minta nih. Habis itu wudu, salat. Itu jemaah. Allah taala bisa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum wa iyyakum. Izin bertanya Ustaz, apakah tips agar kita bisa sholat malam di sepertiga malam terakhir 11 rakaat tapi paginya tidak ngantuk? Jazakallahu khairan wa iyyakum. Itu niat. Amalan hati terus bersih banget, benar-benar cari ridha Allah dan yakin sama Allah. Dan itu kan yang dikatakan para ulama, hati jadi senang. Hati jadi senang. Kan itu tadi sepengalaman saya, kalau misalnya saya ngelihat orang-orang yang malamnya begadang nonton final sepak bola dan timnya menang, itu pagi sama siangnya gak ngantuk. Yang ngantuk tuh yang kalah timnya. Terus udah bete banget, udah begadang kalah pula. Kok artinya bisa kan? Jadi kalau timnya menang tuh gak ngantuk, seneng dia. Bahkan traktir, udah gue traktir gitu. Walaupun penuh-penuh fanatik ya, waduh. Nah kalau bola bisa begitu, kenapa sholat gak bisa jemaah? Itu bola bisa. Kenapa sholat gak bisa? Makanya hati kita yang harus di ini. Makanya ta'zimul ilm itu penting, memuliakan ilmu. Allah ta'ala alam misal, mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair atas ilmu-ilmunya Ustaz. Terima kasih. Ini titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati, mengampuni Ustaz beserta keluarga, seluruh tim kajian beserta keluarga dan seluruh kaum muslimin, serta selalu diberikan keistiqomahan kepada kita semua dan menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga penanya juga mendapatkan limpahan karunia dari Allah. Afwan Ustaz, izin bertanya, bagaimana dengan kemolel yang misalnya terlewat padahal sudah menjadi rutinitas? Misalnya karena merawat anak yang sedang sakit hingga akhirnya terbangun di waktu subuh. Apakah itu karena dosa kita? Adakah amalan penggantinya? Syukran wa jazakumullahu khairan barakallahu fikum. Hadirin yang Allah muliakan, yang pertama, kalau ini cuman sekali karena merawat anak yang sakit gitu ya, maka insya Allah ini bukan karena dosa, insya Allah ya. Dan justru sebaliknya kan, kata Nabi SAW kan, barang siapa yang sakit atau safar, maka dia akan mendapatkan pahala ya, amalan yang biasa dilakukan sahihan muqimah, kata Nabi SAW. Sahihan muqimah uqamakal. Dia akan mendapatkan pahala amalan yang biasa dilakukan ketika dia sehat atau ketika dia sedang mukim secara sempurna. Jadi itu udzur syar'i. Itu udzur syar'i. Dan Nabi SAW bersabda dalam hadis Abu Dawud, "Ma min imri'in takunu lahu salatun bilailin yaglibuhu 'alaiha naumun." Dan kata Nabi SAW, tidaklah seorang muslim takunu lahu salatun bilail, dia punya rutinitas mengerjakan salat di waktu malam, yaglibuhu 'alaiha naum, tapi malam itu dia ketiduran. Illa kutiba lahu ajru salatihi wa kana naumu 'alaihi shadaqah. Maka dia tetap mendapatkan pahala salat yang biasa dilakukan itu secara sempurna, dan tidurnya itu sedekah. Masya Allah, sedekah dari Allah. Jadi Allah tahu, mungkin kalau kita enggak ketiduran di malam itu, kita drop nanti siang karena udah capek banget ngurus anak. Banyak Allah kasih kita tidur. Sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Jadi sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi udah dapat pahala, dapat sedekah pula dari Allah. Allah benar-benar Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi jamaah sekalian yang Allah muliakan, pokoknya berhusnudzan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan dapat pahala yang luar biasa. Dan kalau kita mau ganti dengan mengerjakan sholat yang genap antara subuh dan zuhur. Antara subuh dan zuhur. Sebagaimana dalam riwayat-riwayat yang dijelaskan, pun Nabi SAW digantinya itu dengan genap. Dengan genap. Jadi kalau kita biasa sholat 5 rakaat, maka ganti 6 rakaat antara subuh dan zuhur. Kita biasa 7 rakaat, maka ganti 8 rakaat antara subuh dan zuhur. Kita biasa 11 rakaat, maka ganti 12 rakaat gitu. Makanya kenapa Nabi SAW 12 rakaat? Karena beliau biasanya 11 rakaat. Jadi beliau gantinya digenapkan 1. Digenapkan 1. Jadi kalau kita, tapi aku kalau biasanya cuma 3 rakaat, berarti genapkan 4 rakaat. 5 rakaat, 6 rakaat, dan begitu seterusnya. Gitu jamaah sekalian. Dan itu dalilnya dari hadis Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fatathu shalah minal laili min waj'in aw ghairihi shalla minan nahari thintai asyrata raq'ah. Nabi SAW itu kalau terlewat sholat di malam hari karena sakit atau karena ada udzur syar'i, maka beliau akan sholat di paginya, artinya dari subuh sampai asar, subuh sampai zuhur, setelah matahari terbit gitu ya, itu 12 rakaat. Allah Ta'ala alam bisawab. Mungkin itu karena beliau biasa mengerjakan 11 rakaat. Dan ini pun juga diperkuat dalam hadis Muslim juga, Nabi SAW bersabda, "Manna ma'an hizbihi," barang siapa yang ketiduran sehingga dia tidak mengerjakan sholatnya di waktu malam, "au an syai'in minhu," atau ibadahnya di waktu malam, "faqara'ahu fima baina salatil fajr wa salatil zuhur," maka hendaknya dia baca atau dia sholat antara sholat subuh dan sholat zuhur, "kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail," maka kalau dia lakukan itu, dia baca, dia mungkin biasa baca Quran, di waktu malam satu juz misalnya, atau dia biasa doa setengah jam misalnya di waktu malam, kata Nabi hendaknya dia baca antara subuh dan zuhur. Maka kalau dia baca, misalnya dia baca satu juz antara zuhur dan antara subuh dan zuhur, maka dia mendapatkan pahala seperti dikerjakan di waktu malam gitu. Jadi dilakukan di antara subuh dan zuhur itu. Jazakallahu khairan, makasih banyak, semoga bermanfaat. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Rabbana taqabbal minna, subhanaka wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.